Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Hilyah Talibul Ilm, perhiasan penuntut ilmu, yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah. Masih berkaitan di pembahasan amanah ilmiah ataukah adab-adab seorang penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiahnya. Di poin yang ke-33, as-sidq, kejujuran. Ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya, al-amanatu al-ilmiyah, bahwa seorang penuntut ilmu, terlebih khusus demikian pula kaum muslimin dan muslimat secara umum, itu harus betul-betul amanah di dalam menukilkan ilmu kepada umat ini. Ya, jangan sampai perkara-perkara yang tidak menguntungkan mereka, mereka sembunyikan. Itu bahaya. Ya, perkara-perkara yang tidak mengenakkan mereka, mereka sembunyikan, tidak disampaikan kepada umat ini. Yang sekiranya menguntungkan mereka dan mendatangkan kemanfaatan untuk mereka, maka mereka sampaikan kepada umat. Itu termasuk pengkhianatan terhadap ilmu agama. Ya, itu termasuk bentuk tidak ilmiahnya seseorang di dalam mengemban amanah ilmiah. Kemudian yang berikutnya diingatkan oleh Syekh, as-sidq, kejujuran. Itu penting. Makanya Al-Imam Al-Auza'i alaih rahmatullah mengatakan, ta'allam as-sidq qabla an tata'allam al-ilma. Belajar dulu kamu, itu kamu belajar tentang kejujuran sebelum kamu mendalami ilmu agama. Belajar dulu tentang jujur, itu paling penting tuh. ya, belajar tentang kejujuran sebelum kita belajar agama. Subhanallah. Kemudian kata beliau, fa ya talibal ilm ihzar an tamruka minasidq ilal ma'arid fal kadhib wa aswa'u marami hadzal muruq al kadhib fil ilmi lidai munafasatil aqran wat tayaranis sum'ati fil afaq. Maka wahai penuntut ilmu, untuk kita semuanya, nasihat Syekh Bakar Abu Zaid pada hakikatnya adalah untuk kita semuanya, muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu yang mereka betul-betul konsentrasi dan menghabiskan lebih banyak waktunya untuk mempelajari agama Allah. Kata beliau, ihzar, hati-hati, waspada, antam buka minasiduk ilal ma'arid fal kadhib wa aswa umara mihadhal muruq al kadhib fil ilm. Katanya, hati-hati, waspada kalian wahai para penuntut ilmu untuk terlepas dari kejujuran, ya, terlepas dari kejujuran, hilang kejujuran dari kamu itu, kemudian berubahlah kamu yang tadinya menjadi pusat kepercayaan umat ini. Orang-orang percaya kepada kamu, tapi karena ketidakjujuran kamu, maka kamu pun menjadi sindiran, dan bahkan engkau terjerumus ke dalam kedustaan dan kebohongan. Na'udzubillah. Dan yang paling parah, kata beliau, yang paling buruk adalah berbohong di dalam ilmu agama. Itu yang paling bahaya, itu yang paling buruk. Kenapa? Apa sebab yang menjadikan mereka sampai terjatuh dalam kebohongan, terlepas dari ketidakjujuran, ya? Karena katanya, lidah munafasatil akran, karena mereka itu, ya, tujuannya adalah untuk berlomba-lomba dengan sesamanya, ya. Watarayani sum'ati fil afaq, dan juga karena keinginan untuk meraih popularitas. Wah, bahaya tuh, ya, ya, hati-hati, itu fitnah, fitnah, popularitas itu fitnah betul, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hati-hati untuk orang-orang yang diuji oleh Allah dari arah ini, maka hendaknya untuk senantiasa waspada dan berhati-hati. Itu bahaya, itu fitnah tuh. Makanya diantara para sahabat dan tabi'in dan orang-orang soleh diantara mereka dari kalangan salaf terdahulu, mereka itu paling gak mau kalau dia berjalan kemudian diikuti oleh manusia di belakangnya, takut sekali. Fitnah, ya, fitnah untuk dirinya dan fitnah untuk orang yang mengikutinya. Subhanallah, sampai segitunya mereka, jemaah sekalian, para ulama terdahulu, ya. Kemudian kata beliau, wa man tatalla ila sum'atin fawqa manzilatihi falya'lam anna fil mirsad rijalan yahmiluna basaira nafidhatan wa aqlaman naqidatan fayazinuna sum'ata bil athar fatatimmu ta'riyatuk an thalathati ma'anin. Katanya, wa man tatalla ila sum'atin fawqa manzilatihi, barang siapa yang menginginkan popularitas melebihi kapasitasnya. Nah, itu yang bahaya, ya. ingin popularitas, ingin terkenal melebihi kapasitas dirinya. Ya, itu bahaya. Sengaja diorbitkan, itu bahaya. Dirancang sedemikian rupa agar kemudian orang-orang itu mengikutinya. Ya, atau istilah yang lebih kerennya itu follower. Ya, subhanallah. Jadi semangat semuanya itu. Dari tim dakwahnya sampai yang lainnya, semangat semuanya. Kalau banyak pengikutnya itu bahaya. Ya, fitnah. Kita berdakwah jemaah sekalian bukan untuk mencari popularitas. Seseorang berdakwah belajar bukan dalam rangka untuk mencari dan memperbanyak follower, bukan. Tapi seseorang berdakwah untuk menyampaikan al-haq, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau banyak yang ikut kita, mau sedikit, enggak peduli. Karena yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu hanya sebatas menyampaikan, yang membuka hati mereka, yang membukakan hidayah di hati mereka, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya. Jangan coba-coba, apalagi ingin mengorbitkan diri sendiri. Ya. Ah, bahaya. Bahaya, ya bahaya. Itu sekali lagi fitnah. Kenapa? Kata beliau, maka barang siapa yang menginginkan popularitas melebihi kapasitasnya, kadar dirinya. Jadi setiap muslim dan muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu, itu harus betul-betul mengetahui kadar dirinya. Sudahlah, saya enggak tahu apa-apa. Ya, harus tahu dirinya kita ini. Ya, makanya kata para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada orang yang mengetahui kadar dirinya. Itu bagus tuh. Supaya kita bercermin, ini nih kapasitas saya ini. Ya, tahu menempatkan diri. Ada persoalan, jangan nimbrung. Kenapa? Bukan kapasitas saya. Itu kan bagus tahu diri. Daripada memaksakan diri, ya itu bahaya. Ya. Barakallahu fiik. Orang-orang yang demikian ini jemaah sekalian, ya orang-orang yang menginginkan popularitas melebihi kapasitasnya, kadar dirinya, maka hendaknya menyadari, kata beliau, bahwa di sana itu ada orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam. Ya, di sana itu ada orang yang lebih berilmu dari kamu. Di sana itu ada kolam pencatatan yang lebih jeli. Kamu ngomong, maka orang pun akan lihat dan bisa menilai kamu. Paham gak? Coba saya lihat. Hah? Semakin kamu ngomong, semakin kamu ingin tampil, maka di sana ada orang-orang yang bisa menilai kamu. Yang kemudian bisa fayazinuna sum'ata bil athar. Yang kemudian bisa untuk apa? Memperhatikan, menimbang antara popularitas kamu itu dengan kemampuan yang ada pada diri kamu. Ya. Orang yang banyak ngomong, jemaah sekalian, orang yang ingin tampil dan bukan pada kapasitasnya, kata beliau, itu kamu sama halnya akan ditelanjangi dengan tiga perkara. Ya, dicamkan baik-baik untuk kita semuanya, terlebih khusus para penuntut ilmu. Ketika ingin tampil, ingin meraih popularitas melebihi kapasitas dan kadar dirinya kita, maka akan timbul dan akan nampak tiga perkara ini. Apa itu? Ini efek sampingnya, efek negatifnya. Fakdu thiqati minal qulub. Ya. Akan hilang kepercayaan dari hati-hati manusia kepada kamu. Ya kan? Orang enggak akan percaya kamu. Enggak akan percaya lagi. Ya. Waduh. Ternyata gitu aja. Ya. Ternyata ilmunya kurang, ya. Ternyata yang mengangkat dia hanyalah media, ya, sengaja tuh, ya, subhanallah. Bahkan, wallahu alam ya, pernah diberitahu katanya ada tuh Ustaz memang, ya, bisa untuk memperbanyak follower, ya, kata itu bahaya tuh, ya, membohongi umat, ya, membohongi umat, hati-hati. Ya, subhanallah. Itu yang pertama tuh. Ketika seseorang yang menginginkan popularitas melebihi kapasitas dan kadar dirinya, faqdut thiqah minal qulub, akan hilang kepercayaan manusia. Ya, dari hati-hati mereka akan hilang kepada kamu. Yang kedua, ya. Yang kedua, dhahabu ilmik wan hisarul qabul, ilmu kamu akan hilang. Loh, kok hilang? Ya karena manusia enggak mau percaya kamu lagi. Ya. Ketika manusia enggak percaya kamu, maka mereka pun enggak akan mau mengambil ilmu dari kamu. Itu berarti apa? Ilmu kamu hilang. Wan hisarul qabul. Dan orang pun tidak akan mau menerima kamu lagi. Ya, makanya hati-hati. Hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga. Wa alla tusaddaq walau sadaqta. Kamu tidak akan dibenarkan oleh orang lain. Ucapan-ucapan yang kamu ucapkan walaupun benar, mereka tidak akan membenarkan ucapan kamu. Kenapa? Karena sudah merasa dikibulin, ya. Karena sudah merasa, waduh, ternyata nggak pantas kita mengambil ilmu darinya. Terlalu dibesar-besarkan, ya. Permainan media ataukah yang lainnya, na'udzubillah. Ya, maka hati-hati. Tiga perkara yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menginginkan popularitas melebihi kapasitasnya. Yang pertama, akan hilang kepercayaan dari hati-hati manusia untuknya. Kemudian yang kedua, ilmunya akan hilang dan orang-orang tidak akan mau menerimanya lagi. Hilang ilmunya. Kenapa? Kan orang gak mau belajar sama dia. Kemudian yang ketiga, orang-orang tidak akan membenarkan ucapannya walaupun dia benar. Subhanallah. Saking traumanya mereka. Ya, subhanallah. Maka hati-hati. Kemudian kata beliau, wabil jumlati faman yahtarifu zuhrafal qaul fahuwa akhu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata, wallahu alam. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, dan kesimpulannya, ya, kesimpulannya, barang siapa yang memperindah, memperbagus, mengemas sebuah ucapan, perkataan, dibuat dan dirangkai sedemikian rupa untuk menarik perhatian manusia, banyak tuh cara-caranya jemaah sekalian, banyak, ya, ngomongnya meyakinkan, ya, supaya membuat manusia itu tercengang. Oh, ulama saja nggak sampai berbuat demikian, ya. Ataukah kemudian mengatakan dan mengeluarkan statement-statement yang seakan-akan itu betul dari agama Allah Subhanahu wa taala untuk menarik manusia. Ketika dicek ternyata enggak ada kebenarannya. Tidak ada landasannya. Na'udzubillah. Dibuat cantik, dikemas sedemikian rupa. Katanya untuk orang-orang yang senantiasa mengemas ucapan-ucapannya ini, maka dia itu sebangsa dengan tukang sihir. Ya, sampai segitu aja para ulama. ya, karena bisa memperdaya dari sisi itunya, memperdaya orang, ya tukang sihir itulah, ya. Kemudian kata beliau, wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan tukang-tukang sihir itu tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah berhasil apapun yang mereka lakukan, gak akan. Kenapa? Karena mereka itu di atas kebatilan, ya. Karena mereka itu di atas kebatilan. Coba sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu tadi apa yang dinasihatkan oleh Syekh, ya, bahwa jangan pernah kita itu kemudian menginginkan popularitas, menginginkan agar kita dikenal oleh orang. Bukan, kita ngajar, kita berdakwah itu untuk mengenalkan agama Allah, bukan mengenalkan dirinya kita kepada umat, bukan, tapi mengenalkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, itulah tujuannya kita. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, memberikan ta'liq, catatan ringkas dari apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, kata beliau, ma dzakarahul muallifu sahihun, apa yang diucapkan oleh sang pengarang yaitu Syekh Bakar Abu Zaid itu benar adanya. Fal insanu idza tatalla'a ila sum'ati faqat wa yunazzila fawqa manzilatihi fasura'anu ma yang kasyifu, seseorang yang ingin dan menginginkan popularitas semata dan dia ingin menempatkan dirinya di atas dari kemampuannya, di atas dari kapasitasnya, maka semuanya itu lambat laun akan terungkap sendiri, akan tersingkap sendiri, ya. Subhanallah, walhamdulillah, di sana ada para ulama, di sana ada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang kemudian menerangkan kebatilan orang-orang yang seakan-akan menghebohkan umat ini dengan ilmunya. Ternyata bagi orang-orang yang berilmu luar biasa, ini syubhat dan memang betul-betul bukan dari agama Islam, ya, dikemas sedemikian rupa itu, ya. Untuk orang-orang yang awam, orang-orang yang enggak belajar, mungkin dinilai hebat orang ini, dai ini hebat ini, syekh ini hebat ini. Tapi bagi orang yang belajar, ketawa, ya, betul-betul luar biasa. Ini yang dia ucapkan ini syubhat semuanya. Ini yang dia ucapkan ini betul-betul enggak ada landasannya dalam Islam. Hati-hati. Maka kaum muslimin dan muslimat, mari kita semuanya mempersenjatai dirinya kita dengan ilmu agama yang bersumber dari sumbernya yang murni, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan mau terkecoh dengan apa yang diucapkan oleh manusia, walaupun dikemas dengan ucapan-ucapan yang baik, yang meyakinkan. Ya, maka penting, penting, luar biasa tuh, ya, pembodohan terhadap umat ini, ya, sengaja digiring dalam perkara-perkara yang tidak mendasar. Kemudian kata beliau, thumma inna niyya fi talabil ilmi yajib fiha al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, kemudian juga niat ketika belajar itu wajib untuk diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Walihada warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itulah telah datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu agama yang seharusnya kesemuanya itu dia niatkan untuk meraih wajah Allah, meraih balasan surga Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan segompah dari kenikmatan dunia, segompah dari kemewahan dunia, maka sungguh dia tidak akan bisa mencium bau surga pada hari kiamat. Bukan dapat surga, cium bau surga saya tidak akan diberikan untuk orang-orang yang melenceng niatnya ketika mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam, demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lainnya, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, kata beliau, man talabal ilma liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar. Barang siapa yang mempelajari agama Allah, barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka untuk menandingi para ulama, ya, kita kan sudah belajar juga, mereka ulama, ya kita juga dong, ya bisa berfatwa. Ya, ada fatwa ulama dibentahkan sama mereka. Kan ulama juga manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Ya, subhanallah. Ya. Enggak tahu apa ulama itu menghabiskan waktunya dengan ilmu, ya. Au liyumari bihi sufaha, ataukah dalam rangka untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Memang niatnya belajar agar bisa beradu argumentasi dengan orang-orang yang enggak belajar. Aw yasrifa bihi wujuhan nas ilai, ataukah agar pandangan-pandangan manusia itu, perhatian manusia tertuju padanya. Maka untuk orang-orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam nerakanya. Ya subhanallah. Maka hati-hati, ya, luruskan niatnya kita. Gak ada yang tahu niatnya kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kepada kejujuran seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka dijaga tuh keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Ketika belajar keluar dari rumah menghadiri majelis ilmu, luruskan niatnya kita. Ya, banyak tuh yang tahunya bersemangatnya belajar karena lihat majelisnya banyak. Ya, ikut-ikutan. Ya. Orang kalau ikhlas belajar dimanapun belajar dia, selama yang diajarkan itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar dia. Kenapa? Karena itu adalah ibadah. Kenapa? Karena setiap apa yang dilangkahkan dari kakinya akan tercatat sebagai kebaikan pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pilih-pilih. Ya. Nanti kalau ustaznya terkenal viral, datang bagaimanapun keadaannya. Ya. Ternyata karena senang rame saja. Ya. Enggak konsentrasi juga ketika belajar. Jangan gitu jemaah sekalian. Belajar kita semuanya. Cintai ilmu agama itu. Hadirkan dan tumbuhkan kecintaan kita terhadap majelis ilmu yang di dalamnya dibahas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya kemudian dibacakan nasihat-nasihat para ulama yang betul-betul jujur di dalam memberikan nasihat kepada umat ini. Kemudian poin yang berikutnya, kita masuk kepada poin yang berikutnya, poin yang ke-34. Kata beliau, junnatu talibil ilm, perisai seorang penuntut ilmu. Sekali lagi, pada hakikatnya apa yang dipaparkan oleh Syekh dalam kitab beliau ini itu nasihat untuk umum kaum muslimin dan muslimat, dan terlebih khusus para penuntut ilmu. Kata beliau, junnatul alim la adri wa yahtiku hijabahu istingkafu minha wa qawluhu yuqal. Perisai penuntut ilmu la adri, Ini perisainya kita, ini tamengnya kita, ucapan la adri, dan akan tersingkap tabir tersebut, akan terangkat tabir penutup tersebut dengan apa? Kesombongan kita untuk mengatakan apa? Konon dikatakan, ya. Jadi ini yang harus selalu melekat pada dirinya kita. Ucapkan la adri, wallahu a'lam, biasakan itu, ya. Kalau ditanya tentang perkara agama yang memang betul-betul tidak kita ketahui, yang betul-betul kita belum mempelajarinya, ataukah kita ragu, katakan dan jangan pernah malu-malu untuk mengatakan la adri, maaf saya enggak tahu. Ya, belajar tuh. Belajar kita semuanya untuk mengatakan la adri, saya enggak tahu. Maaf, saya enggak tahu. Ya. Tanya saja ke ustaz yang lainnya. Maaf, saya belum belajar tentang itu. Maaf. Jangan coba-coba lancang untuk menjawab sesuatu yang tidak kita ketahui dalam permasalahan agama. Risikonya besar. Pertanggungjawabannya di sisi Allah pada hari kiamat besar. Ya, katakan saja la adri wallahu a'lam. Coba tanya yang lainnya. Ya. Katanya junnatul alim la adri. Perisai seorang yang berilmu itu adalah ucapan saya enggak tahu. Ya. Bahkan kata para ulama, la adri nisful ilm. Ucapan la adri itu adalah setengah dari ilmu. Setengahnya ilmu itu la adri. Ya. Jadi sekali lagi jangan tergesa-gesa, ya, untuk menjawab apa-apa yang ditanyakan kepada kita. Ya. Makanya perkara ini jamaah sekalian yang harus kita sadarkan dirinya kita. Ucapannya kita itu la adri, saya enggak tahu, itu tidak akan memberikan efek yang jelek kepada kita, yakin itu. Bahkan itu akan menambah kepercayaan orang kepada kita. Orang akan lebih paham, masya Allah, dia lebih berhati-hati, ya, di dalam menjawab. Maaf, saya enggak tahu. Afwan, saya lupa. Nanti saya murojaah lagi. Nanti besok, insya Allah. Kan orang lebih percaya. Betul enggak coba sekali? Ya kan? Orang akan lebih percaya kita, ya. Makanya juga itu adab buat kita yang bertanya. Jangan dong dipaksain syekhnya, jangan dipaksain ustaznya. Ya. Ya. Kalau ustaznya enggak tahu, waduh ustaz, masa saya mau tanya ke mana lagi? Ya. Kalau ustaznya bilang enggak tahu, wallahu alam, ya jangan dipaksa. Ya. Jangan dipaksa. Ya. Diberikan kesempatan. Ustaz gimana ustaz? Sudah ada jawabannya belum? Ya. Ya. Jangan dipaksai, ditunggu, sabar. Karena itu besar pertanggungjawabannya. Itu bukan persoalan matematika itu. Ya. Itu besar. Besar pertanggungjawabannya. Maka di antara ucapan indah yang dinukilkan dari para ulama, kata Imam Malik rahimahullah, dhullun wa ihanatun lil ilm an tujiba kullaman sa'alak. Katanya kehinaan dan perendahan terhadap ilmu adalah tak kalah kamu menjawab semua pertanyaan yang dilayangkan kepada kamu. Itu adalah bentuk penghinaan dan perendahan terhadap ilmu agama. Ketika kamu menjawab semua pertanyaan yang dilayangkan kepada kamu. Kenapa? Karena pasti tidak akan selamat seseorang itu bagaimanapun ilmunya. Ketika dia berusaha untuk menjawab semua pertanyaan yang dilayangkan kepadanya, toh pasti dia akan terjatuh dalam ketergelinciran. Namanya manusia, ya, yang punya keterbatasan. Bagaimanapun jagonya dia, bagaimanapun kuatnya hafalan dia, toh namanya manusia. Terkadang dia lupa, terkadang dia khilaf, terkadang dia salah untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Subhanallah. Kemudian pun apa yang disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Kata beliau, min fitnatur rajul idza kanal, ya, kata beliau, min fitnatur rajul idza kana faqihan ayakunal kalamu ahabba ilaihi minas sukut. Subhanallah. Kata Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, min fitnatir rajul idza kana faqihan ayakunal kalamu ahabba ilaihi minas sukut. Termasuk fitnahnya orang yang berilmu itu adalah tak kalah dia lebih senang berbicara dibandingkan dia diam. Itu fitnah bagi orang-orang yang berilmu, ya. Lebih senang berbicara untuk berkomentar, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dibandingkan dia diam. Lebih senang berbicara dibandingkan diam. Itu fitnah tuh, ya, jemaah sekalian. Bahaya, ya, bahaya. Ada saatnya untuk kita diam. Ada saatnya untuk kita berbicara. Kalau semua pertanyaan yang ditanyakan kemudian kita ingin menjawabnya secara langsung tanpa kemudian memurojaah, melihat kembali apa-apa yang disebutkan oleh para ulama dalam permasalahan itu tanpa merujuk kembali kepada dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu resikonya bahaya sekali. Bayangkan sekelas Imam Malik rahimahullah, ketika beliau disodorkan pertanyaan dari seorang lelaki yang membawa pertanyaan-pertanyaan dari kampungnya, dari warganya, sekitar kurang lebih 40 pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik itu sekitar 4 sampai 5 saja. Bayangkan, Imam Malik tuh Imam Malik, ulamanya kaum muslimin, tidak diragukan lagi keilmuannya. Tapi ketika disodori sekitar 40 pertanyaan, beliau cuma menjawab 5. Selebihnya beliau mengatakan la adri wallahu a'lam. Laki-laki dia mengatakan, wahai imam, apa yang saya akan katakan kepada orang-orang yang menunggu jawaban saya ini di kampung? Kalau kamu cuma mengatakan la adri wallahu a'lam, apa yang saya katakan kepada mereka? Bukankah kamu seorang ulama yang terkenal? Kata Imam Malik rahimahullah, coba kamu naik tuh, naik kamu ke atas gunung sana, kemudian kamu teriak bahwa Malik tidak mengetahui pertanyaan, ya, tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut. Subhanallah, ya. Maka jangan coba-coba, karena besar pertanggungjawabannya. Kata Allah Rabbul Alamin mengingatkan kita semuanya di dalam firman-Nya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan coba-coba ngomong dalam permasalahan agama, jangan coba-coba ngomong dalam permasalahan yang kamu tidak mengilmuinya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari jemaah sekalian, biasakan, latih untuk mengucapkan la adri, saya enggak tahu, wallahu alam, silakan tanya kepada orang lain, tunggu ya, nanti insyaallah saya tanyakan kepada syekh kami, saya tanyakan kepada guru kami, tunggu ya, saya akan murojaah lagi permasalahan ini insyaallah taala. Latih dirinya kita, jangan pernah malu. Lebih bagus kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada malu di hadapan manusia. Sampai sini jemaah sekalian, semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pengingat, pencerahan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.